Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani a'azani wa a'azakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Lum'atil I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik, kita kemarin telah sudah masuk pada faslun fil Qur'anil Karim, pasal tentang Al-Qur'anil Karim. Naam, yang intinya kemarin kita baca matannya sedikit, yakni bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang agung dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Sayyidil Mursalin, yakni penghulu atau pemimpin para rasul, naam, di akhirat nanti. Dan Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Al-Quran karena tersusun dalam bahasa Arab, maka dia tersusun atas huruf-huruf dan juga naam, kalimat-kalimat dan seterusnya. Kemudian ikhwana azakumullah, Allah kemudian penulis juga menyebutkan pada kita tentang keistimewaan Al-Quran, yang mana disebutkan kemarin di dalam Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfih. Tidak apa? Tidak datang kepadanya kebatilan baik di depan maupun di belakangnya. Naam, tidak ada kebatilan pada Al-Quran. Di dalam ayat yang lain antum bisa tambahkan di situ setelah surat Fussilat ayat 42. Maka di dalam ayat lain seperti contohnya di surat An-Nisa ayat 82, Allah taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Ya. Naam, apakah mereka tidak mau memikirkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, eh? Naam, walau kana min indi ghairillah, naam, lawajatu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukanlah berasal dari selain naam, apa lafadznya coba yang benar Al-Quran itu? Iya. Dalam surat An-Nisa ya, ayat 82. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, naam, afala yatadabbarunal Quran. Maka apakah mereka tidak mau merenungi atau menghayati atau memikirkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, lawajatu fihi ikhtilafan kathira, sungguh mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu ada perselisihan yang banyak. Baik, perhatikan seperti ini ya. Jadi Allah menegaskan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya kalau seandainya Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, yakni berasal dari selainnya, apakah dari buatannya manusia atau jin atau malaikat dan seterusnya, pasti kamu akan dapati di dalam Quran itu banyak sekali perselisihan. Ya, nah, perbedaan-perbedaan atau perselisihan yang banyak berkaitan dengan hukum-hukum. Ya, 6. Hal itu menunjukkan apa? Bahwasannya karena Al-Quran itu dari Allah Ta'ala, sempurna dia, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada batilnya. Karena itulah ini bukti bahwa Quran merupakan sesuatu yang datang dari si Allah, bukan berasal dari bikinan manusia. Bahkan Allah Ta'ala kemarin menyebutkan dalam ayat yang mulia itu, ya, dengan semacam tantangan, Kul la inijtama'atil insu wal jin, katakanlah wahai Nabi SAW, jika mereka ini manusia maupun jin berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang seperti Quran, ya, ayatu bimisli hadal Quran, untuk membuat sesuatu yang seperti Quran, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan bisa untuk mendatangkan yang semisal Quran itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian lain itu menjadi apa? Pembantu atau penolongnya. Baik, seperti itu. Ini semua ikhwana sekalian menunjukkan apa? Kesempurnaan Quran sebagai sesuatu yang diturunkan dari Allah Ta'ala, tidak ada kebatilan padanya. Baik, seperti itu. Kemudian kemarin disebutkan ikhwana azakullah, ya, bahwasanya orang-orang kafir mereka mengingkari bahwa Quran itu berasal dari Allah. Bahkan mereka berani mengatakan in hada illa qaulul bashar, ini Al-Quran adalah tidak lain hanyalah apa? Ucapan manusia saja. Perhatikan, mereka menuduh Quran itu ucapannya manusia. Maka Allah Ta'ala mengancam mereka. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'uslihi saqar, kelak kami apa, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Ini ancaman, ya, sekaligus bantahan dan sekaligus ancaman dari Allah Ta'ala bagi mereka yang tidak mengimani Quran berasal dari Allah, bahkan menuduh Quran itu ucapannya manusia, maka diancam dengan neraka. Ini termasuk apa? Menunjukkan apa? Kebatilan ucapan yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ucapan manusia. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekaligus mengancamnya. Kemudian sebagian orang kafir ada yang mengatakan wa qala ba'duhum wa syi'run, dia itu adalah syair. Quran itu berupa syair atau puisi atau sajak yang dibikin oleh manusia. Itu duanya. Maka Allah Ta'ala membantahnya dengan menegaskan wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair atau syair kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma yambaghilah, dan memang tidak pantas bagi dia atau bagi Muhammad SAW untuk mempelajari syair. Ya, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, tidak lain dia Al-Qur'an itu adalah zikir, yakni pelajaran, wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang memberikan penerangan. Nah, itu Al-Qur'an. Maka ikhwana azakullah, di sini fokus pembicaraan penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, sekarang pembahasannya adalah tentang Quran. Ya, mari kita perhatikan, setelah disebutkan bahwa orang kafir menuduh Quran itu sebagai syair, maka beliau mengatakan falamma nafallahu anhu annahu syi'run, maka tatkala Allah menafikan darinya, menafikan dari Al-Quran ini bahwasanya dia itu syair, atau tuduhannya orang kafir itu syair, ya, Allah menafikan hal itu dengan turunnya ayat ini. Ya, tatkala Allah menafikan, ya, bahwasanya itu syair, yang mana itu bukan syair, wa asbatahu Qur'anan, dan Allah menetapkan bahwa itu adalah Quran, lam yabqa syubhatun, maka tidaklah tersisa keraguan-raguan, lidzailubbin, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya akal, ya. Nah, bagi orang yang mau berpikir, orang yang menggunakan akalnya, maka tidak ada keraguan bahwasanya Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan ucapan manusia. Kenapa? Tadi Allah telah menegaskan dalam ayat ini, itu bukan syair, bukan bikinan manusia, tapi adalah kalamullah, ya, pelajaran dan bacaan yang memberikan penerangan dari Allah Ta'ala untuk umat manusia ini. Begitu, enggak ada keraguan bagi orang yang punya akal untuk meyakini hal tersebut. Fi annal Qur'an hadzal kitabul arabiyyu alladzi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun, ya. Naam, tidak tersisa keraguan bagi orang yang punya akal yang meyakini bahwa Qur'an itu yakni kitab yang berbahasa Arab ini, alladzi, yang mana kitab ini, huwa kalimatun, yakni kitab apa yang terdiri atas kalimat-kalimat atau kata-kata, wa hurufun dan huruf-huruf, wa ayatun dan terdiri atas ayat-ayat. Perhatikan, Quran yang terdiri atas kalimat-kalimat atau kata-kata, huruf-huruf dan ayat-ayat, ya. Li'anna ma laisa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena itu apa? Tidak selayaknya, tidak boleh, ya, bagi seseorang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah syair. Quran itu adalah syair, begitu. Ya. Naam. Artinya apa, ikhwana azakullah? Bahwa seperti penjelasan kemarin, ya, yang namanya syair, antum perhatikan, syair atau puisi atau sajak, kan antum tahu ya, itu kan terdiri atas susunan huruf-huruf. Ya, susunan kalimat-kalimat, ya, kalimat itu dibentuk dari kata-kata dan kata-kata itu dibentuk dari huruf-huruf. Nah, ini menunjukkan apa? Quran pun demikian. Ya, sehingga karena keberadaan Quran seperti itu, ada kalimat-kalimat, ada kata-kata, ada huruf-huruf yang tersusun, maka mereka pun ingin menyamakan Quran dengan syair dengan mengatakan innahu syi'run, sesungguhnya Quran itu adalah syair, ya. Nah, hal itu menunjukkan pada kita apa, bahwasanya Al-Quran itu naam terdiri atas beberapa kalimat, kata-kata, huruf dan juga ayat-ayat, ya, sebagaimana bentuk yang hampir mirip dengannya yaitu berupa syair-syair, bukan syair-syair pikiran manusia, sehingga mereka menuduh atau menganggap Quran itu syair. Begitu, wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan jika kalian berada dalam raibin, keraguan-raguan, ya, jika kalian berada dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, kalau kalian ragu-ragu, ragu-ragu terhadap Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW, taib, faktu bisuratin, datangkanlah satu surat saja, min mislih, yang serupa dengan Al-Quran itu. Baik, begitu. Maka ditantang kembali oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian ragu-ragu, yakni tidak meyakini bahwasanya Quran itu dari Allah Ta'ala, dan mereka menuduh Quran itu sebagai syair yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kalian ragu-ragu dalam perkara yang tentang Quran, baik, faktu bisuratin, Allah menantang, ya, datangkan oleh kalian, buatlah oleh kalian satu surat saja, ya, min mislih, yang semisal dengannya. Baik. Kemudian dalam lanjutan ayat masih ada surah Al-Baqarah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya, dan panggillah yakni sekutu-sekutumu, teman-temanmu, bolo-bolomu, ya, semua panggillah, min dunillah, dari selain Allah, panggil mereka, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Iya, kalau kalian benar ragu-ragu dengan Quran ini atau mengatakan dan menuduh Quran ini sebagai buatan manusia, baik, bikin saja kamu satu surat. Kita lihat dalam ayat ini yaitu suruh bikin satu surat. Bahkan dalam ayat yang lain, naam, saya lupa, di surat yang lupa ini lafadznya, enggak bawa tafsir Ibnu Katsir, ya, ada itu disebutkan di sana. Baik. Ya, ini bahkan Allah juga menantang, buatkan satu ayat saja, bukan satu surat, satu ayat saja yang semisal Quran kalau kamu mampu. Begitu. Kalau dulu dalam ayat yang lainnya disebutkan, bikin 10 ayat. Oh, begitu. Kemudian turun lagi, bikin satu ayat saja, ya, yang semisal Quran itu, kalau kalian benar dengan tuduhanmu itu. Begitu. Namun apa ini? Naam, tentunya mereka tidak bakal mampu, ya. Makanya Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarah ini. Apa kata Allah Ta'ala? Lanjutan ayat ini, in kuntum shadiqin. Terus bagaimana? Ya, fa illan taf'alu wa lan taf'alu, maka jika apa? Naam, kamu tidak mampu melakukannya. Ya, bahkan kamu pun bahkan pas sekali-kali tidak akan mampu melakukannya. Fattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Perhatikan ini. Allah Ta'ala setelah menantang, ya, kalau kamu merasa ya ragu-ragu dengan turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, bikinlah satu surat, buatlah satu surat yang semisal Quran. Dan kalau perlu, kamu panggil teman-temanmu, bolo-bolomu, konco-koncomu, kuabih, semuanya, baik itu bangsa manusia atau bangsa jin. Naam, mereka bersekutu untuk membuat satu surat kalau mampu, atau bahkan satu ayat saja kalau mampu, datangkan. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Kemudian lanjutan ayat tadi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka sungguh kamu tidak akan mampu melakukannya. Ya, jika kalian tidak mampu, maka pasti kamu juga tidak akan mampu, ya. Naam, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Fattakunar, karena itu takutlah kalian dari api neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu-batuan, ya. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Naam ikhwana azakullah, ini menunjukkan pada kita apa? Bahwa sesungguhnya apa? Naam, siapapun dari kalangan makhluk atau manusia atau jin ini, ya, mereka tidak bakal bisa untuk menandingi ayat Al-Quran. Satu surat saja atau satu ayat saja, mereka tidak akan bisa menandingi semisal Al-Quran. Seperti itu. Nah, dari sisi mana saja, baik dari sisi bahasanya, maknanya, nah, kandungan isinya, bahasanya, kemudian sastranya, tidak ada yang bisa mengungguli Al-Quran. Sehebat apapun seseorang menjadi ahli syair, tetap tidak akan mampu untuk membuat satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran. Seperti itu. Dulu ikhwana azakullah, kalau tidak salah ketika saya masih kecil, ya, kira-kira saya SMP, tidak salah waktu itu, ya, tahun 83, 82, 84, begitulah kira-kira. Itu ada, naam, beberapa orang luar negeri, orang-orang barat begitu, yang benci dengan Islam, orang-orang orientalis. Mereka membuat, ya, suatu surat yang serupa Quran. Bahkan mereka bikin Bible, tau Bible? Apa itu? Hah? Bible? Kitab Injil, ya, dalam bahasa Inggris, yang kemudian dibikin dalam bahasa Arab, dicetak persis bentuknya kayak Quran, ya, supaya kaum muslimin tertipu dengannya dan mau membacanya. Tidak bisa, tetap orang faham ini adalah tipu muslihat. Atau mereka membuat suatu kalimat yang dikira orang Quran, tapi Allah Ta'ala tetap menjaganya, ya. Nah, sehingga dicela habis-habisan orang yang demikian, kemudian dilarang beredar. Ini di Inggris atau di Swedia kalau enggak salah, tokoh itu yang bikin itu, ya. Jadi pertama mereka bikin Bible dicetak dalam bahasa Arab, dibikin bentuk persis surat-suratnya dan ayat-ayatnya persis plek kayak Quran dalam bahasa Arab. Tapi orang paham ini bukan ayat Quran, ya, kalimat-kalimatnya beda, kelihatan itu bukan bikinan manusia. Nah, kalau antum mempelajari ilmu balaghah, ya, ada kesempatan belajar syair, maka kita akan merasakan bagusnya dan indahnya Al-Quran dibanding syair-syair ahli syair manapun di dunia ini. Begitu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Begitu. Maka intinya ikhwana azakullah, dalam ayat yang mulia ini yang diinginkan oleh penulis adalah, naam, untuk menunjukkan bahwa saya termasuk keistimewaan Quran. Maka siapapun dari umat manusia ini, ya, atau jin atau bangsa manapun, maka tidak akan mampu yang bisa menandingi untuk membuat yang serupa Al-Quran tersebut. Menunjukkan Al-Quran adalah wahyu Allah, menunjukkan Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan bikinan manusia, ya. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan oleh penulis, wala yazuzu wala yajuzu ay yatahaddahum bil ityani bimisli ma la yudra ma huwa wala yuqal, ya. Wala yajuz, kalau diartikan letterlek artinya dan tidaklah boleh begitu. Maksudnya di sini la yumkin, diartikan yang bagus la yumkin, ya, dalam lafaz ini. Dan tidaklah mungkin ayyatahajjahum, Allah Ta'ala menantang mereka, menantang orang kafir, bil ityani, untuk mendatangkan bimisli, dengan yang semisal Quran tersebut. Mala yudro, apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya, ya. Huwa ma huwa, apa itu, wala yuqal, dan tidak pula mereka mengerti atau menggunakan akal atau mengerti memahami maknanya. Saya ulangi, kata Syaikh Utsaimin setelah kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah membawakan ayat tadi, wala yajuzu ay wala yumkin, ya, dan tidaklah mungkin ayyatahajahum, ya, ayyatahajahum, bahwasanya Allah menantang mereka bil ityani, untuk mendatangkan bimisli, dengan sesuatu ma la yudra, apa-apa yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya, tidak diketahui. Ma huwa, sesuatu yang tidak diketahui, apa itu, ya, wala yuqal, dan tidak bisa difahami maknanya. Yuqal itu yang tidak bisa dipahami, wala yuqal, dan tidak bisa dipahami maknanya. Ah, begitu. Maksudnya apa? Dalam ayat yang mulia tadi, tidak mungkin Allah kemudian menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal Quran, ya. Naam, dengan beberapa semacam kayak syair, apakah puisi, sajak dan sebagainya, sesuatu yang mereka tidak memahami, tidak mungkin. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Quran itu kalimatnya bisa dipahami, ya, kata-katanya bisa dipahami, terdiri atas susunan ayat-ayat, kalimat-kalimat, kata-kata dan huruf-huruf yang bisa didengar maupun ditulis ataupun diucapkan. Begitu maksudnya. Ini menunjukkan apa? Al-Imam Ibnu Qudamah berdalil dengan ayat ini, ya, untuk menunjukkan, ya, ketika Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan perkara yang menyerupai Quran, ya, maka hal itu tidak mungkin kecuali apa? Kecuali Quran itu sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa dicerna oleh akal, karena susunannya terdiri atas kata-kata, terkalimat-kalimat, huruf-huruf dan sebagainya. Andaikan tidak seperti itu, maka tidaklah mungkin bisa difahami oleh orang-orang kafir. Maka ditantang, Lewis, kalau kamu tidak meyakini Quran ini dari Allah, sudah, bikinlah saja semacam itu. Nah, begitu. Tetapi tetap mereka tidak akan sanggup untuk apa? Menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang semisal Quran. Meskipun mereka ahli syair, banyak sekali di kalangan orang-orang Quraisy itu ahli-ahli syair, ahli-ahli sajak, yang mereka paham tentang perkara tersebut, tidak akan bisa untuk membuat yang seperti Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Begitu. Kemudian penulis membawakan dalil yang lain, ya, yang menunjukkan juga bahwa Quran itu na'am terdiri atas ayat-ayat yang bisa dibaca, huruf-huruf yang bisa dibaca. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tusla 'alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayatuna bayyinatin, ayat-ayat kami yang sangat nyata, qala alladziina, mereka berkata, orang-orang itu berkata, la yarjuna liqa'ana, na'am, orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami, mereka berkata, i'ti biqur'anin ghairi hadza aw battilhu, datangkanlah dengan Quran yang selain ini, au badilhu, atau gantilah dia. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, yang jelas, yang nyata, qalal ladina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, apa ucapannya? Ikti bi qur'anin ghairi hada, datangkanlah Quran yang selain ini. Au badilhu, atau gantilah dia. Ya, kul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi, tidak pantas, ma yakunu li, tidak pantas bagi saya, an ubadilahu, untuk mengganti Al-Quran tersebut, min tilqai nafsi, dari pihak saya atau dari diri saya. Begitu maksudnya apa? Tatkala orang-orang kafir yang dibacakan kepada mereka Quran, mereka menolak, dan bahkan mereka ingin supaya didatangkan Quran yang lain atau diganti saja Quran itu. Begitu, maka Allah menegaskan kepada nabinya, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ma yakunu li, tidaklah pantas, tidaklah patut bagi saya, an ubadilahu, untuk mengganti Quran itu, min tilqai nafsi, dari pihak saya, dari diri saya. Maksudnya apa? Enggak pantas. Nabi Muhammad SAW merasa enggak pantas untuk mengganti Quran, karena Quran itu bukan dari beliau, bukan bikinan beliau, bukan ciptaan beliau, itu hanyalah turun dari Allah Ta'ala kepada beliau, dan beliau yang menyampaikannya. Meskipun orang kafir menolak dan menginginkan yang selain Al-Quran itu, beliau tidak bisa untuk mendatangkan yang lain, karena memang tidak pantas bagi beliau, ya, untuk hal tersebut. Nah, makanya Allah menegaskan, kul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, ma yakunu li, tidaklah pantas, tidaklah patut bagi saya, an ubadilahu, untuk mengganti Al-Quran itu, min tilqai nafsi, dari pihak saya, dari diri saya sendiri. Begitu. Maka dalam ayat ini kata Al-Imam Qudamah, fa asbata, maka Allah Ta'ala menetapkan, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Quran itu, huwal ayatu, dia adalah ayat-ayat, allati tutla alaihim, yang bisa dibaca atau bisa dibacakan alaihim, atas mereka, yutla tutla alaihim, yang dibacakan atas mereka. Perhatikan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan atau menegaskan bahwa Quran itu adalah ayat-ayat yang bisa dibacakan kepada mereka, yakni orang kafir. Menunjukkan apa? Bahwasanya ayat-ayat itu, Quran itu terdiri atas ayat-ayat, juga kalimat-kalimat, juga huruf-huruf, dan seterusnya. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, yang jelas, yang nyata, yang terang, demikian seterusnya. Ini menunjukkan Allah menetapkan Quran itu terdiri atas ayat-ayat yang bisa dibacakan untuk mereka. Begitu. Wallahu a'lam. Ini dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah tentang Al-Qur'an. Baik, kita masih lanjutkan sebelum nanti kita bahas syarahnya Syekh Utsaimin. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman sekarang di surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas, terang, dan nyata, fi suduril ladina utul ilma, di dalam hati-hatinya orang-orang yang telah diberi ilmu. Wama yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mereka menentang ayat-ayat kami tersebut, atau dan tidaklah menentang, tidaklah memusuhi ayat-ayat kami tersebut, illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Perhatikan, ya, Ini menunjukkan apa? Dalil ini bahwasanya Quran terdiri atas ayat-ayat. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun. Bahkan dia Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang terang. Ya, fi suduril ladina utul ilma, yang kemudian dibaca dan dihafal dan ada dalam hatinya orang-orang yang telah diberi ilmu karena sudah dihafal. Sehingga dikatakan Quran ada dalam hati-hati kaum mukminin atau orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Ya, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah menentang atau memusuhi ayat-ayat kami tersebut illa zalimun, kecuali orang yang zalim. Naam, sekali lagi ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Waqiah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Perhatikan, sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'anul Karim, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Ya, naam, di dalam kitab yang terpelihara. Baik, ikhwana azakullah, perhatikan di sini. Naam. Ya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia Al-Qur'an ini, sesungguhnya ini adalah apa? Benar-benar bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Allah menegaskan hal ini ba'da an aqsama 'ala dzalik, setelah Allah bersumpah atas yang demikian itu. Maksudnya apa? Bersumpah yang bagaimana? Bersumpah sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya. Dalam ayat yang sebelumnya ini kan sebutkan surat Al-Waqiah ayat 77 ya dan 78. Nah, dalam ayat yang sebelumnya ikhwana azakullah, Allah Ta'ala menyatakan fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Kan begitu? Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ya. Allah mengatakan fala uqsimu bima waqi'in nujum. Ya, sungguh atau benar-benar aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, dan sesungguhnya ya, na'am, dan sesungguhnya apa? Dia bersumpah, benar-benar bersumpah, law ta'lamuna 'adzim, seandainya saja apa mereka semua mengetahui, yakni sumpah yang besar tersebut. Innahu laqur'anun karim, dan seterusnya dari ayat ini. Sesungguhnya dia adalah bacaan yang mulia dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala ba'da an aqsama 'ala dzalik, setelah Allah bersumpah atas yang demikian itu, maksudnya na'am, Allah menyebutkan, Allah menetapkan bahwasanya dia itu adalah Qur'anun Karim, bacaan yang mulia Qur'an itu. Karena dia adalah Qur'an, bacaan Al-Karim yang mulia, maka tentunya sesuatu yang dikatakan bacaan terdiri atas apa? Terdiri atas susunan kalimat-kalimat, kata-kata, huruf-huruf, dan seterusnya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Artinya apa, ikhwan? Artinya Al-Imam Duqudamah berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan pada kita bahwa Quran itu terdiri atas susunan kalimat-kalimat, ya, kemudian kata-kata dan huruf-huruf yang bisa dibaca, yang bisa ditulis, yang bisa dihafal, ya, dan seterusnya. Maka ini salah satu dalil, dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf, ayat-ayat, ya, kemudian juga kalimat, kata-kata, dan seterusnya. Mana dalil yang menunjukkan itu? Kalimat ini, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu, benar-benar bacaan yang mulia. Nah, bacaan yang mulia tentunya sesuatu dikatakan bacaan, kapan itu? Iya, kalau bisa dibaca. Dan sesuatu itu bisa dibaca kalau di sana ada susunan kalimat-kalimat, susunan kata-kata, susunan huruf-huruf. Iya apa tidak? Nah, antum misalnya ada koran, dan koran itu bisa dibaca dengan jelas, atau ada buku yang tersusun tulisannya, kita bisa membacanya, yang menunjukkan bahwa itu adalah buku bacaan, ya, buku bacaan, naam, atau buku pelajaran, itu semua bisa dibaca, yang menunjukkan di dalamnya ada susunan kalimat, kata, ya, huruf, dan seterusnya. Demikian pula halnya Quran. Ditegaskan Allah Ta'ala dalam ayat ini, innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar bacaan yang mulia. Dhamir hu kembali kepada Quran. Innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, la Qur'anun karim. Benar-benar bacaan yang mulia. Nah, maka ikhwana azakallah, yang namanya bacaan, tentu susunan terdiri atas apa? Kalimat, kata, huruf, dan ayat-ayat, dan seterusnya. Begitu. Maka ini benar-benar Allah bersumpah bahwasanya Quran adalah sesuatu yang bisa dibaca. Nah, bahkan dikatakan bacaan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya lagi dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Quran terdiri atas huruf-huruf, yakni wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kaf ha ya ain sad. Kalimat ini ya, ha mim ain sin qaf, dan seterusnya ya. Waftataha, dan Allah membuka. Waftataha, dan Allah Ta'ala membuka. Tis'an wa istrina, 29 suratan, surat, bil hurufil muqata'ati, dengan huruf-huruf muqata'ah, dengan huruf-huruf yang terputus, ya, muqata'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Kaf ha ya ain sad, hamim, hamim, haknya pendek, dua harokat saja, mimnya panjang, hamim, ain, sin, qaf, dan seterusnya. Ini namanya apa? Huruful muqata'ah, huruf-huruf muqata'ah, huruf yang terputus-putus. Naam, perhatikan dalam ayat ini, waftataha tis'an wa isrina suratan, dan Allah membuka ya 29 surat di dalam Quran, bil hurufil muqata'ah, dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Apa faedahnya ini? Maka hal ini menunjukkan apa? Hada dalilun annal Quran minal huruf. Bahwa Quran itu, ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu terdiri atas huruf-huruf. Begitu maksudnya. Jadi intinya, Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan dalil ini dan juga dalil-dalil yang sebelumnya untuk menunjukkan bahwa Quran itu terdiri atas kata, kalimat, huruf, dan seterusnya. Semuanya itu yang diinginkan. Ya. Naam, kaf ya ya ain, ya kaf ha ya ain sad. Itu semua Allah Ta'ala menegaskan ya dalam ayat ini, membuka surat-surat di dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf muqata'ah, semuanya terdapat dalam 29 surat. Ya, ini semua menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Qur'an terdiri atas huruf-huruf. Ya, seperti itu. Jadi intinya Al-Qur'an terdiri atas huruf-huruf. Begitu ikhwana azakallah. Naam, ini dalil ya dari Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau rahimallah, yaitu Imam Ibnu Qudamah rahimallah, beliau membawakan dalil dari hadis Nabi. Dalil tentang apa? Dalil tentang masih seputar Quran, bahwasanya Quran terdiri atas huruf-huruf. Ya, otomatis kalau terdiri atas huruf-huruf, kalau dia tersusun menjadi sebuah kata. kemudian kata-kata tersusun menjadi sebuah kalimat, dan kalimat-kalimat tersusun menjadi sebuah bacaan atau sesuatu yang bisa dibaca dan difahami. Begitu. Kita lihat sekarang dalil lain yang menunjukkan Quran terdiri atas huruf-huruf. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, fa'aradahu, kemudian dia memfasihkannya." Yaitu membacanya dengan fasih, membacanya dengan sangat bagus, fasih ya. "Falahu, maka bagi dia, bikulli harfin minhu, ya, pada tiap-tiap huruf dari Quran yang dibacanya itu, dia mendapatkan apa? Asru hasanatin, 10 kebaikan." Perhatikan, barang siapa membaca Quran kemudian dia membaguskan atau memfasihkan bacaan Qurannya tersebut, falahu, maka bagi dia, yaitu mendapatkan, bikulli harfin minhu, pada masing-masing huruf dari Quran itu mendapat apa? Asru hasanatin, 10 kebaikan. "Waman qara'ahu, dan barang siapa membacanya, walahana fihi, kemudian ada kesalahan di dalamnya," lahan itu kesalahan, "walahana fihi, dan ada kekeliruan atau kesalahan di dalamnya," di dalam membaca itu masih salah-salah, mungkin karena kurang fasih atau belum belajar tajwid yang benar, sehingga ada kesalahan di dalamnya. Bagaimana hal itu? "Waman qara'ahu, siapa yang membaca Quran itu, walahana fihi, dan ada kesalahan padanya, falahu bikulli harfin, maka bagi dia, masing-masing huruf yang dia baca itu mendapat hasanah, 1 kebaikan." Perhatikan ini ya. Intinya, kalau memang hadis ini sahih, Rasulullah menjelaskan, siapa yang baca Quran dan fasih bacaannya, benar bacaannya, sesuai tajwid dan seterusnya, satu hurufnya diberikan pahala 10 kebaikan. Tapi kalau bacanya masih salah-salah, sering keliru, tajwidnya kurang tepat, maka tetap dapat kebaikan. Apa itu? Satu hurufnya dibalas 1 kebaikan. Berarti bedanya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kan begitu ya? Ini hadisnya andaikan sahih. Mu'alif mengatakan hadisun sahih, hadisnya sahih. Namun yang benar kuana asyadullah, sebagaimana dalam catatan kaki di situ, do'afuhul al-albaniyu fi silsilatid do'aifiyah, do'aifah. Do'afuhul albaniyu fi silsilatid na'am do'aifah. Artinya Syalbani mendoifkan hadis ini dalam kitab beliau, silsilah ad-do'ifah wal maudu'ah, silsilah hadis-hadis do'if dan maudu' dalam kitab beliau, ya, rahimullah. Hadisnya do'if, hadisnya do'if. Padahal sebenarnya inginnya penulis menunjukkan pada kita bahwasannya Quran itu terdiri atas beberapa huruf-huruf. Bahkan disebutkan fadilahnya, siapa yang baca Quran ya dan bacanya benar, bagus tajwidnya, tidak ada kesalahan, maka setiap satu huruf akan mendapat 10 kali lipat kebaikan. Sedangkan kalau masih salah-salah, tetap dibalas, satu hurufnya dibalas dengan 1 kebaikan. Tapi sayang hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Namun ada hadis lain, ikhwana azakullah, hadis sahih yang lain yang datang hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apa lafadznya? "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka bagi dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, sedangkan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Sampai beliau mengatakan, "La aqulu alif lamin harfun." Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi saya katakan alif itu satu huruf sendiri, lam itu satu huruf sendiri, mim itu satu huruf sendiri. Begitu. Ya. Nah kalau tiga huruf, satu hurufnya dapat 10 kali lipat kebaikan. Berarti berapa kebaikan yang kita dapat? 30. Lah kalau antum baca Al-Fatihah bolak-balik sedino, ya, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Subhanallah. Ini termasuk kemurahan dari Allah Ta'ala. Dan inilah hadis yang sahih, ya. Ini hadis yang sahih dengan lafaz seperti ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bi isnadin hasan atau sahih. Naam. Demikian pula dalam riwayat yang lain, jaa hadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallam, ya, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah, yang kita bahas dalam pelajaran akaba alatkan. Yang Aisyah radhiyallahu menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang membaca Qur'an dan dia mahir, pandai, ahli, ya, karena mengerti tajwid, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan para malaikat yang mulia, ya, dan yang baik-baik dan lagi taat kepada Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'qa'u fihi, dan orang yang baca Qur'an tapi dia terbata-bata ketika membacanya, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia mengalami kesulitan ketika membacanya itu, ya, lahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini yang ada sahih dalam hadis, ya. Naam. Yang ini semua menunjukkan juga bahwasanya Quran terdiri atas huruf-huruf, ya. Kalau dari huruf-huruf berarti tersusun kata-kata. Nah, kata dan kata berkumpul menjadi kalimat. Kalimat dan kalimat berkumpul menjadilah satu ayat, satu surat dan seterusnya. Begitu. Naam, ini semua ikhwan dalil yang dibawakan oleh penulis. Insyaallah masih tambah sedikit besok, ya, dalil lain yang menjelaskan kepada kita bahwa Quran terdiri atas yakni huruf, kemudian kata, kalimat, satu ayat, satu surat dan seterusnya yang banyak sekali kalau dikumpulkan dalil-dalilnya, dan ini tidak bisa diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah.